semakin dekat dengan orang tua. Bantu mereka. Nah, ini mungkin yang perlu saya sampaikan. Allahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Berkata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wan Jabir radhiyallahu anhu qala, kata beliau, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, afdalu dzikri la ilaha illallah. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, afdalu dzikri, dzikir yang paling afdal adalah la ilaha illallah. Rawi Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Ini di antara hadis yang menerangkan tentang keutamaan la ilaha illallah. Dan tentunya dalam pelajaran tauhid yang sering kita dengar, kita baca. Ya, namun tidak cukup at-talaffuz bila ilaha illallah subhan semata. Ya, tapi bagaimana kita seorang muslim selain melafazkan la ilaha illallah yang banyak keutamaannya, juga ia mengamalkan kandungannya. Yani tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Mengamalkan kandungan apa yang dia ucapkan, hanya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menjauhi kesyirikan. Adapun semata-mata mengucapkan la ilaha illallah, tetap ada syirik. Mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembah kubur, mengucapkan la ilaha illallah tapi masih menyembelih utusan Allah subhanahu wa ta'ala, la yanfa', tidak bermanfaat. Walau alfa marrah, walaupun 1000 kali dia baca, tapi dia ada tasyrik, la yanfa'. Iya, dia harus mengamalkan kandungannya, bertauhid dalam ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, baru fawaid, fadail la ilaha illallah akan dia dapatkan. Iya, ini yang perlu ahlu sunnah, ahlu tauhid menerangkannya. Sekian banyak keutamaan la ilaha illallah bagi mereka muwahhid, sekian banyak hadis yang menerangkan keutamaan la ilaha illallah bagi orang-orang yang mengamalkan kandungan la ilaha illallah, bukan semata-mata mengucapkannya. Datang dari seorang tabi'i, kalau tidak salah Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, terkait dengan hadis la ilaha illallah miftahul jannah. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga. Kata beliau, walakin al-miftah lahu asnan, namanya kunci itu ada geriginya. Tidak mungkin polosan, tidak mungkin bisa buka pintu dengan kunci polosan tidak ada giginya. Wa hadhil asnan syurutu. Dan gerigi kunci tersebutlah itu adalah syarat-syarat la ilaha illallah. Iya. Yang harus dipenuhi syarat-syarat tersebut jika seorang ingin masuk surga. La ilaha illallah miftahul jannah, kunci surga bagi orang yang memenuhi syarat-syaratnya. Iya, ini khan rahimun rahimakumullah yang perlu diingatkan ahlu sunnah. Berikutnya, wan Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu anna rajulan qala ya Rasulullah inna syara'i' al-Islam qad kathurat 'alayya. Sesungguhnya syarat-syarat Islam itu telah banyak atasku. Maksudnya kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, amal-amal yang sunnah, amal-amal yang nawafil, terasa banyak atas beliau. Fakhbirni bisyai'in atasabbathu bihi, maka kabarkan kepadaku amal yang sunnah, amal nafilah yang terus aku bisa terus amalkan. Di sekian banyak tersebut, minta amalan sunnah yang bisa terus dikerjakan. Qala, kata beliau, la yazalu lisanuka, ya terus menerus lisanmu ratban min dzikrillah, basah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyan, berzikir kepada Allah dalam semua keadaannya. Apalagi ikhwan rahiman rahimakumullah, di masa seperti ini harus kita banyak-banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghiasi diri dengan zikir, dengan doa ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara ya sekian perkara harus kita jauhi dalam saat-saat seperti ini. Iya, adalah kasratul kalam, banyak berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Iya, banyak bicara yang kadang kita tidak tahu iya itu apakah benar atau salah. Kafa bil mar'i isman an yuhaditha ikuli masamir, cukup dosa atas seseorang dia sampaikan apa yang dia dengar. Iya, kadang dengan lisan, kadang dengan tulisan. Dapat satu berita langsung sampaikan. Dapat berita sepostingan langsung diposting dalam keadaan tidak tersebut apakah itu benar atau tidak. Khon rahiman rahimakumullah ta'ala. Di antara kesalahan yang ada yang harus dijauhi juga adalah at-taqaddum al-kibar, kita mendahului orang-orang lebih tua dari kita. Perkara nazilah, nawazil, kita serahkan kepada kibar. Iya, kepada para ulama kibar. Ditanyakan kepada mereka. Kita tahu dalam hadis Sahih Muslim bagaimana para tabi'in ketika muncul bid'ah qadariyah. Iya. Mereka sengaja datang ke Madinah. Berangkat haji atau umrah, ingin bertemu dengan sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, bertemu kibar. Maka upayakan ikhwan rahiman rahimakumullah, iya, kita menukil ucapan para ulama kita. Atau di situasi kita di Indonesia ini, kita berupaya untuk diskusi, kemudian kita konsultasikan, kita iya minta saran, arahan guru-guru kita yang mereka a'lamu minna, mereka ya akhbaru minna, mereka lebih alim, lebih punya khibrah, punya pengalaman dalam dakwah daripada kita. Wa idza ja'ahum amrun minan amni adza'u bih walarduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum. Alaya. Kadang sebagian tidak ta'ani langsung berkata, langsung berbuat, langsung dalam keadaan tidak ada istisyar. Iya, dengar langsung sampaikan, dengar langsung beritakan. Iya, tidak ada musyawarah, tidak ada minta arahan, bimbingan kepada orang-orang lebih alim dari kita. Alhamdulillah, itu yang kita dapatkan dari terbiah guru-guru kita. Ada satu masalah di Indonesia, kumpul tanya kepada kibar. Demikian juga kita. Iya, di Ma'had Madrasah Ahlussunnah, alhamdulillah. kita berupaya minta bimbingan kepada orang-orang yang a'lamu minna, asannu minna, wa akhbaru minna, dan semuanya yang mereka lebih dari kita. Sekali lagi, jangan banyak bicara, yakni menyampaikan sesuatu yang belum jelas. Jangan banyak bicara, yakni yang kita tidak tahu apakah itu pantas disampaikan atau tidak. Apakah kita sudah sampai kapasitas kita untuk menyampaikan atau tidak? Kita sampaikan, mesyawarahkan kepada yang lebih alim dari kita, lebih tua dari kita, lebih pengalaman dari kita. Nah, ada satu berita, apakah perlu kita sampaikan? Apakah ini berita ini akan mendatangkan manfaat atau mudarat bagi kaum muslimin? Kita mesyawarahkan. Ini di antara yang perlu di masa sekarang, ikhwan rahiman rahimakumullah jami'ah. Ya, Allah alam, saya kira itu mungkin disampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.